Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang penuh dengan barakah. Setelah kita sama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita, yaitu sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian insyaallah kita akan manfaatkan pertemuan ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah sampai dengan penyebutan beberapa contoh dan gambaran orang-orang yang terlalu bersandar kepada keluasan rahmat dan maghfirah Allah sehingga membuat mereka cenderung meremehkan dosa-dosa dan kesalahan. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam lanjutan uraiannya beliau mengatakan wa qala li akharun min ahli makkah nahnu ahaduna idza fa'ala ma fa'ala igtasala wa tawafa bil baiti usbu'an wa qad muhiya anhu dhalika. Ada yang lain dari kalangan orang-orang yang terlalu bersandar kepada keluasan rahmat dan maghfirah dari Allah mengatakan kepadaku, dan ia berasal dari penduduk Mekah, kami, kalau salah seorang di antara kami melakukan dosa apapun itu, asalkan mandi dan tawaf di Baitullah selama sepekan, maka dosanya dihapuskan. Ini contoh dan gambaran yang lain dari keadaan orang-orang yang terlalu bersandar kepada keluasan, rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli terhadap dosa-dosa dan kesalahan. Tidak ada rasa takut dari dosa apapun yang dilakukan. Yang penting meminta ampun kepada Allah, mandi, tawaf selama sepekan seperti yang disebutkan di sini, niscaya semua dosa dan kesalahan itu akan dihapuskan. Wa qala li akharun, ada juga yang mengatakan kepadaku yang lainnya, qad shahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, adnaba 'abdun dzanban, seorang hamba melakukan dosa. Faqala, kemudian ia berkata, ay rab asabtu dzanban faghfirhu li faghfarlah. Wahai Rab, aku melakukan dosa, ampunilah dosaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengampuninya. Thumma makasa masya Allah, lalu setelah itu ia tinggal hingga beberapa waktu lamanya sesuai yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma adnaba dzanban akhar, berikutnya melakukan dosa yang lain. Faqala, ia pun kembali mengatakan, ay rab asabtu dzanban faghfirhu li faghfarlah. Wahai Rab, aku melakukan dosa, ampunilah dosaku. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengampuninya. Thumma makatha masya Allah, lalu ia pun tinggal hingga beberapa waktu sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Thumma adnaba dzanban akhar, kemudian kembali lagi melakukan dosa yang lainnya. Faqala, ia pun berkata, ay rab asabtu dzanban faghfirhu li, wahai Rab, aku melakukan dosa, ampunilah dosaku. Faqala Allahu azza wa jal, maka Allah azza wa jalla berfirman ketika itu, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudh bihi, qad ghafartu li abdi falyasna ma syaa. Hambaku telah mengetahui bahwa dirinya memiliki Rabb yang senantiasa mengampuni dosa dan memaafkan. Qad ghafartu li abdi, aku sudah memaafkan dosa-dosa hambaku. Falyasna ma syaa, maka silakan ia melakukan sesuatu sekehendaknya. Qala, lalu kata Imam Ibnu Qayyim, setelah menyebutkan hadis itu, dia mengatakan, ana la asyukku ana li rabban yaghfiru dzanba, aku sama sekali tidak ragu bahwa aku benar-benar memiliki Rabb yaghfiru dzanba yang senantiasa mengampuni dosa, wa ya'khudhu bihi, dan memaafkannya. Dan ia pun meremehkan semua dosa yang dilakukannya, tidak pernah mau peduli dan tidak ada rasa takut, bersandar kepada keterangan yang disebutkan dalam hadis yang dikemukakannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa mengampuni dosa. Ini akibat dari terlalu bersandar kepada keluasan rahmat dan maghfirah Allah. Membuatnya lupa kalau di sana ada juga dalil-dalil, keterangan-keterangan yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan ancaman yang keras kepada siapa saja yang melakukan dosa dan kesalahan. Dan itu harus membuat seseorang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun pada kenyataannya memang banyak orang yang hanya memperhatikan satu sisi ini saja, yaitu bersandar kepada keluasan rahmat dan maghfirah Allah, dan melupakan sisi yang lainnya, yaitu betapa besar hukuman, ancaman, azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Jadi intinya hanya berpegang teguh kepada roja, harapan, ya, dan meninggalkan rasa khauf, takut kepada Allah. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza dharbu minan nas qad ta'allaqa bi nususir raja. Inilah contoh dari orang-orang yang terlalu bergantung kepada nas-nas yang isinya memuat tentang roja, anjuran agar selalu berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, wattakala 'alaiha, dan bergantung padanya atau bersandar padanya, wa ta'allaqa biha bikilta yadaihi, dan bergantung dengan kedua tangannya kepada nas-nas tersebut. Wa idza utiba 'ala al-khataaya wal inhimak fiha sarada laka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillah wa maghfiratihi wa nususir raja. Akibatnya ketika ditegur, diingatkan akan kesalahan-kesalahan dan semangat melakukan kesalahan, maka ia akan menyampaikan kepadamu dalil-dalil yang dihafalnya dari dalil-dalil yang memuat keluasan rahmat Allah dan maghfirahnya, serta nas-nas tentang roja. Qala walil juhal min hadzal dharb minan nas fi hadzal bab gharaibun wa ajaib. Selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim, adapun orang-orang jahil dari kalangan orang-orang yang seperti ini juga keadaannya, terlalu bersandar kepada keluasan rahmat dan maghfirah Allah. Gharaib wa ajaib, sungguh memiliki keanehan-keanehan yang luar biasa. Kalau orang yang sedikit punya ilmu, ya, biasanya ketika ditegur saat melakukan dosa, saat melakukan kesalahan, maka akan menampilkan atau menyampaikan dalil-dalil tentang keluasan rahmat dan maghfirah Allah serta nas-nas tentang roja. Adapun yang jahilnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka memiliki keanehan yang sangat luar biasa. Kaqauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian mereka, wa katsir mastata'ta minal khataya. Silakan perbanyak dosa sesuai dengan kemampuanmu. Wah, ini orang jahilnya. Santai we, enggak masalah, sok mumpung masih muda. Kalau bahasa bebasnya, ya kan. Mumpung masih muda, mumpung masih banyak kesempatan, punya tenaga, sok silakan perbanyak segala macam bentuk dosa. Idza kanal qudumu 'alal karimin. Apabila yakin bahwa nanti akan menghadap kepada zat yang maha dermawan, maha mulia, karena pasti akan diampuni apa segala dosa. Wa qawlil akhar, Dan juga ada ucapan yang lainnya yang menyatakan at-tanazzahu minad dunubi jahlun bisa'ati afwillah. Membersihkan diri dari dosa-dosa itu adalah bentuk ketidaktahuan terhadap keluasan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak perlu membersihkan diri dari dosa. Kenapa? Karena Allah itu sangat luas ampunannya. Sangat luas ampunannya, sangat besar maafnya. Sehingga enggak perlu bagi kita susah payah membersihkan diri dari dosa. Bahkan dosa-dosa yang kita lakukan jika dibandingkan dengan keluasan ampunan dan maaf Allah itu tidak seberapa. Ini satu keanehan yang luar biasa. Tidak ada yang mengutarakannya kecuali orang-orang yang jahil. Betul-betul meremehkan, menganggap enteng dosa dan kesalahan. Wa qaulil akhir, ada juga yang mengatakan tarkud dzunub jura'atun ala maghfiratillah wastisgharun laha. Tarkud dzunub jura'atun ala maghfiratillah wastisgharun laha. Tidak melakukan dosa, tidak melakukan dosa-dosa, itu berarti sikap lancang atas ampunan Allah. Dan menganggap enteng ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan ragu untuk melakukan apa? Dosa dan kesalahan. Ini orang jahil. Kalau kita berusaha untuk menjauhi dosa dan kesalahan, itu malah disalahkan. Gak perlu begitu. Karena tindakan yang seperti itu adalah berarti apa? Lancang terhadap maghfirah Allah. Dan menganggap enteng persoalan adanya maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jadinya kalau semua manusia memiliki pemikiran dan keyakinan yang seperti ini? Ya, hancur dunia ini. Dan tidak menutup kemungkinan ya, akan ada orang-orang yang sampai pada pemikiran seperti ini. Terutama mereka-mereka yang memang tidak memiliki modal ilmu agama yang baik dan tertipu dengan keluasan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang minim ilmu agamanya, yang dikenal memiliki pengetahuan, memiliki ilmu agama saja, ada di antaranya yang malah justru cenderung lebih menyandarkan dirinya kepada nas-nas, kepada dalil-dalil yang memuat tentang keluasan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meremehkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ini sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Wa qala Abu Muhammad Ibnu Hazm, ra'aitu ba'dha ha'ula yaqul fi du'a'ihi Allahumma inni a'udzu bika minal ismah. Berkata Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm, aku melihat ada sebagian mereka dalam doanya itu malah mengatakan Allahumma inni, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal ismah, dari kemaksuman. Aku berlindung kepadamu dari kemaksuman. Kemaksuman dalam artian dijaga dari segala macam bentuk kesalahan-kesalahan. Malah tidak mau. Enggak mau dijaga dari segala macam bentuk kesalahan dan dosa. Aku berlindung dari seperti itu. Memang tidak ada satu orang pun yang maksum. Tapi Yang harus dilakukan adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, dihindarkan dari segala macam dosa dan kesalahan, bukan malah tidak mau untuk seperti itu. Lalu mengucapkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemaksuman. Artinya, ya Allah, enggak perlu engkau jaga aku dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Mengerikan, ya. Qala wa min haula'il maghrurin man yata'allaqu bi mas'alatil jabr wa anna al-'abda la fi'la lahu al-battah wa la ikhtiyar wa innama huwa majburun 'ala fi'lil ma'asi. Selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim, di antara mereka yang maghrurin, tertipu dengan keadaan, man yata'allaqu bi mas'alatil jabr, adalah orang-orang yang bergantung kepada masalah al-jabr, adanya pemaksaan dari Allah. Ada orang-orang yang tertipu dengan keadaan dirinya sendiri. Mereka punya keyakinan bahwa mereka dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min haula il maghrurina man yata'allaqu bi mas'alatil jabr wa annal 'abda, dan meyakini bahwa setiap hamba itu la fi'la lahu al-battah wa la ikhtiyar. Tidak memiliki kuasa untuk melakukan apapun. Wa la ikhtiyar, dan tidak memiliki pilihan. Wa innama huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Ia dipaksa untuk melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ada juga tipe orang-orang yang seperti ini. Ketika melakukan kemaksiatan, punya keyakinan bahwa ini sudah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya pilihan. Allah memaksaku untuk melakukan hal ini. Kemaksiatan dan dosa. Ini orang-orang Jabariyah yang mereka terlalu ekstrim dalam menetapkan takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir, maka tidak ada pilihan lain bagi manusia. Manusia tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk melakukan hal apapun. Semua yang dilakukan oleh manusia itu sesuatu yang memang mereka dipaksa oleh Allah. Qala wa min haula man yaghtarru bi mas'alatil irja. Ada juga kata Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara mereka orang-orang yang tertipu dengan masalah irja. Wa annal iman huwa mujarradut tasdiq, meyakini bahwa iman itu hanya sekedar membenarkan saja. Wal a'malu laysat minal iman, sedangkan amalan itu enggak ada hubungannya dengan iman dan bukan bagian dari iman. Wa imanu afsaqin nas ka imani Jibril wa Mikail, dan keimanan manusia yang paling fasik itu sama dengan tingkat keimanan Jibril dan Mikail. Orang kalau sudah punya keyakinan bahwa amal soleh itu bukan bagian dari iman, maka pasti akan memiliki keyakinan bahwa keimanan semua manusia itu tingkatannya sama. Mau yang gemar beramal soleh ataupun yang tidak. Karena yang terpenting dari iman itu adalah apa? At-tasdik, pembenaran. Dan ini keyakinan yang disebut dengan apa? Irja. Golongannya disebut Murji'ah. Ini orang-orang yang juga tertipu dengan keadaan dirinya sendiri. Dan ini sangat berbahaya. Wa min haula man yaghtarru bi mahabbatil fuqara wal masyayikh was salihin wa kathratut taraddud ila quburihim wat tadarru ilaihim wal istishfa'i bihim wat tawassuli ila Allah bihim wa su'alihi bi haqqihim 'alaihi wa hurmatihim indahu. Kemudian ada juga tipe orang-orang yang tertipu dengan mahabbatil fuqara wal masyayikh. Kecintaan yang diberikan kepada orang-orang fakir, masyayikh, syekh-syekh, wassalihin dan orang-orang soleh. Sehingga ketika mereka mati, selalu mendatangi kuburannya, merendahkan diri di hadapan kuburannya, meminta syafaat, bertawassul kepada Allah melalui mereka, dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kerudukan mereka dan kehormatan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang disebut dengan kuburiyun. Orang-orang yang begitu ekstrim sikapnya terhadap kaum yang soleh. Sehingga terus mengagungkan kaum yang soleh itu sekalipun mereka sudah mati. Dengan cara mendatangi apa? Kuburannya. Wa minhum man yaghtaru bi abaihi wa aslafihi. Ada juga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara mereka orang-orang yang tertipu dengan keadaan dirinya sendiri, man yaghtar bi abaihi wa aslafihi. Tertipu dengan abaihi wa aslafihi. Nenek-nenek moyangnya. Wa anna lahum indallahi makanatan wa salahan, meyakini bahwa nenek-nenek moyangnya itu memiliki kedudukan dan tempat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yada'una an yukhallisuhu, sehingga enggak mau terlepas dari mereka. Nenek-nenek moyangnya itu. Kama yushahidu fi hadratil muluk fa innal muluka tahabbu li khawasihim dhunuba abnaihim wa aqaribihim. Seperti seorang raja, dalam pandangan mereka, raja itu akan selalu memberikan kedudukan yang spesial kepada orang-orang yang terdekat dengannya. Sehingga ketika keturunan dari orang-orang yang terdekat dengannya itu melakukan dosa dan kesalahan, maka raja itu akan mengampuninya. Wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mufdhi'in khallasahu abuhu wa jadduhu bi jahihi wa manzilatihi. Sehingga mereka punya keyakinan bahwa kalau salah seorang di antara mereka terjerumus ke dalam kesalahan, niscaya nenek-nenek moyangnya itu akan membersihkan kesalahannya karena kedudukannya dan tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan orang-orang yang cenderung bersandar kepada kebaikan nasab karena merasa termasuk ke dalam golongan yang memiliki nasab yang baik, maka timbul kepercayaan dirinya yang sangat kuat bahwa itu sesuatu yang bisa memberinya manfaat. Ada orang-orang yang ketika merasa dirinya termasuk dari keluarga Rasul, Ahli Bait, maka merasa yakin bahwa dirinya akan selamat. Padahal itu bukan sebuah patokan. Seseorang sekalipun terbukti termasuk dari keturunan Rasul, kalau dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal sunnahnya, maka itu menjadi sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat sama sekali. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara terang-terangan kepada seluruh dari anggota keluarganya, keturunan-keturunannya, keluarga besarnya, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari ancaman api neraka. La ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak dapat membantu kalian dengan cara apapun. Ya. Disebut satu persatu dari keluarga-keluarganya. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Maka hendaknya seseorang tidak boleh tertipu dengan kebaikan nasab yang dimilikinya. Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Nah. Selamat dan tidaknya diri kita tidak berpatokan kepada orang lain. Kita sendiri yang menentukannya. Kita selamat itu karena diri kita. Kita celaka pun karena diri kita. Ya. Bila kita memiliki nenek moyang yang soleh, termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemanfaatannya akan kembali kepada mereka. Kemanfaatan dari kesolehan dan ketaatannya akan kembali kepada mereka dan tidak kembali kepada kita, tidak akan berpindah kepada kita. Ya. Dan mereka pun tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kita kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qala wa minhum man yaghtar bi anna Allah azza wa jalla ghaniyun an adabihi. Ada juga tipe orang-orang yang meyakini bahwa Allah Azza wa Jal itu tidak terlalu butuh an azabihi, dengan azabnya. Maksudnya Allah itu sebetulnya tidak membutuhkan untuk mengazab hamba-hambanya. Tidak terlalu penting bagi Allah untuk mengazab hamba-hambanya. Wa anna azabahu la yazidu fi mulkihi syai'an, sebab azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menambah kekuasaannya sedikit pun. Wa rahmatuhu lahu la yanqusu min mulkihi syai'an, dan sebaliknya rahmatnya pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaannya. Fayaqul, sehingga orang-orang yang punya keyakinan seperti itu mengatakan ana mutarrun ila rahmatihi wa huwa agnal agniya. Aku betul-betul sangat butuh kepada rahmat Allah. Wa huwa agnal agniya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Walau anna fakiran miskinan mutarrun ila syurbati ma ingdaman fi darihi syattun yajri lama mana'ahu minha. Maka seandainya ada seorang fakir miskin yang butuh untuk minum dan meminta minum, meminta air kepada orang yang di rumahnya ada sungai mengalir, tentu ia tidak akan mencegahnya. Fallahu akramu wa awsa, dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas karunianya. Fal maghfiratu la tanqusuhu syai'an, maka ampunan yang Allah berikan tidak akan mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Wal uqubatu la tazidu fi mulkihi syai'an, dan hukuman serta siksa yang ditetapkannya pun tidak akan menambah sedikit pun dalam kekuasaannya. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan hal apapun. Jadi kalau kita melakukan banyak dosa, kemudian kita benar-benar ingin mendapatkan rahmatnya, tentu akan Allah berikan. Tentu akan Allah berikan. Karena Allah itu tidak terlalu butuh untuk menghukum dan menetapkan azab bagi hambanya yang melakukan dosa. Adanya azab Allah dan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak menambah hal apapun pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha kuasa. Ini keyakinan yang sangat berbahaya. Jadi jangan terlalu memperdulikan azab yang ada di sisi Allah dan rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha kaya. Kalau Allah tidak mengazab hambanya yang melakukan dosa, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun Allah memberikan rahmat kepada siapapun di kalangan hambanya, maka itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu percaya diri saja. Nah, ini bahayanya. Percaya diri saja, sudah. Lakukan hal apapun yang diinginkan, nggak usah takut. Kalau memang kita menginginkan rahmat Allah, maka Allah pasti akan memberikannya, karena Allah mempunyai itu. Kemudian orang-orang yang seperti ini memberikan sebuah apa gambaran, ya, sederhananya, kalau ada orang yang fakir miskin mencari air dan meminta air kepada orang yang di rumahnya itu ada sungai mengalir, maka pasti ia akan dapatkan. Dan orang yang di rumahnya ada sungai mengalir itu tidak akan menahannya, karena airnya sudah terlalu banyak di rumahnya. Ya. Jadi tidak perlu takut. Ini gambaran dari orang-orang yang tertipu dengan keadaan dirinya. وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْتَرُّ بِفَهْمٍ فَاسِدٍ فَهِمَهُ هُوَ وَأَضْرَبُهُ مِنْ نُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَاتَّكِلُوا عَلَيْهِ كَاتِّكَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَهُوَ لَا يَرْضَى أَنْ يَكُونَ فِي النَّارِ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan lagi, di antara mereka ada juga yang tertipu dengan pemahaman yang rusak yang dipahaminya. Terhadap nas-nas Quran dan Sunnah. Fattakilu alaihi, sehingga mereka bertumpu pada nas-nas tersebut yang dipahami secara salah. Seperti penyandaran sebagian mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala saufa yutika rabbuka fatardha. Kelak Rabbmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Ayat ini mereka pahami qalu wa huwa la yardha an yakuna finnari ahadun min ummatihi. Mereka pahami dengan cara yang salah. Mereka mengatakan dia Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan rela ada seorang pun dari kalangan umatnya yang masuk ke dalam neraka. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak rela ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka dari kalangan umatnya. Gak mungkin ada dari kalangan umat Muhammad ini yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak nanti Rabbmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Jadi walau bagaimanapun umat Muhammad itu enggak akan pernah masuk neraka. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang rusak. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza min aqbahil jahli. Ini bentuk kebodohan yang paling jelek. Wa abyanil kadzib alaihi, dan kedustaan yang paling nyata yang dibuat atas nama Rasul. Fa innahu yardha bima yurdi rabbuhu azza wa jalla. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan senantiasa menampakkan kerelaan, keridhaan apa yang diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Ya. Wallahu ta'ala yurdihi ta'dibudz zalamah wal fasaqah wal khawanah wal musirrina 'alal kaba'iri. Dan Allah meridhoi untuk mengazab, menghukum orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, para pengkhianat, orang-orang yang terus-terusan melakukan dosa besar. Fahasha rasulahu alla yardha bima yardha bihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Maka tidak akan mungkin Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak meridhoi apa yang telah Allah azza wa jal ridhoi. Allah itu akan berikan kenikmatan, akan memberikan surga kepada hamba-hambanya yang taat, yang patuh, yang tunduk kepadanya, yang beriman kepadanya, dan Allah akan memasukkan ke dalam neraka siapa-siapa saja di kalangan hambanya yang melakukan dosa, kekufuran, kemaksiatan kepadanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun meyakini hal ini. Ya. Rasul akan meridhoi apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah. Wa katika li ba'dihim ala qawlihi ta'ala innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dan juga kata Ibnu Qayyim, contoh lainnya adalah seperti sebagian dari mereka yang bersandar pada firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa semuanya. Mereka mengatakan termasuk dosa syirik akbar. Sekalipun ada orang yang meninggal dalam keadaan melakukan syirik akbar, tetap akan diampuni apa? Dosanya. Karena Allah menyatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Hadza aidan min aqbahil jahli. Ini juga sebagai bentuk kebodohan yang paling jelek. Ini beberapa gambaran dari keadaan orang-orang yang tertipu dengan dirinya sendiri, dan juga gambaran serta contoh dari orang-orang yang terlalu bersandar kepada keluasan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sengaja dipaparkan oleh Imam Ibnu Qayyim agar kita menjaga diri dari hal-hal yang seperti ini, karena akibatnya sangat buruk bagi kehidupan dan keagamaan kita semuanya. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.